saat kaulah api membara yang membakar cinta padamu seorang emosi jiwa hangat terbawa dan membuat rasa tak berdaya. Peluklah aku dekat diri.